والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Ada sejumlah pertanyaan. Kita lihat yang memungkinkan untuk kita jawab sebatas kemampuan kita. Ada yang bertanya, berapa keuntungan maksimal atau tertinggi dari transaksi jual beli barang agar tidak dikatakan melampaui batas? Ini dibahas oleh para fuqaha kita tentang masalah kadar laba. Apakah diperbolehkan mengambil keuntungan lebih dari 100% dari harga barang? Jawabannya, yang dirajikan oleh para ulama, tidak ada batas tertentu laba jual beli. Tidak ada batas tertentu laba jual beli. Bisa mengambil sekian persen, bahkan bisa 100%, bahkan bisa lebih dari 100%. Yang dinasihatkan oleh para ulama ialah adanya musamahah fil bai. Ada toleransi dalam jual beli. Artinya tidak semata-mata uang, tidak semata-mata komersil, di sana ada unsur berbuat baik buat orang lain, membantu orang lain, bahkan mungkin berinfak untuk orang lain. Ini disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah Barakallahu Fikum. Lanjut. Ada yang bertanya lagi, apa hukumnya membeli senjata tajam, parang, bom, senjata api untuk menjaga diri atau pertahanan negeri? Jawabannya, ini harus sesuai dengan aturan pemerintah. Paham ya? Kalau beli pisau, tidak ada masalah untuk dapur. Beli pisau untuk nyembelih hewan korban, tidak ada masalah. Tapi kalau membeli sesuatu yang bersifat untuk perang, itu harus ikut aturan pemerintah, diizinkan atau tidak. Kalau diizinkan, apa aturannya? Silakan diikuti aturan pemerintah. Ketika mereka melarang, maka tidak boleh. Kayak senjata api, bom, semuanya ada undang-undangnya. Maka dipenuhi undang-undangnya. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala ahlamu bisawab. Kalau lihat, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sebelumnya, menjawab pertanyaan itu satu hal yang berat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun. Jangan kamu memberat-beratkan dirimu untuk menjawab sebuah pertanyaan yang kau tidak memiliki ilmu, sehingga ini tidak dijawab. Begitu apa? Nah, jawab beberapa saja. Yang pertama, mohon nasihatnya. Ana sudah pengen menikah. Masya Allah. Siapa ini? Saya juga kepengen kok. Ada tetapinya di sini, tapi orang tuaku masih menyuruh aku untuk talabul ilmi. Menikah ibadah. An-nikahu sunnati. Nikah adalah sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Orang yang mau menikah itu dikasih semangat, kasih tasbih, karena dia akan menegakkan apa? Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Dan tidak berarti talabul ilmi menghalangi menikah, atau sebaliknya, menikah menghalangi talabul ilmi. Bisa jadi istrinya antum seorang ustazah, antum belajar dengan dia, Masya Allah. Sehingga olah hasil keduanya bisa digabungkan. Tetapi semua itu perlu disiapkan, perlu kematangan. Adapun bagaimana persiapannya dan kematangannya, itu dibahas di lain waktu insya Allah. Yang berikutnya, Ustaz, fadhol. Ada yang bertanya, hukum jual beli dengan cara mencari pembeli terlebih dahulu baru kemudian membeli barang yang diminta oleh pembeli. Contoh, saya menjual atau menawarkan beberapa jenis barang kepada pembeli. Setelah ada yang mau beli, baru ana carikan barangnya, baru kemudian saya jual kepada pembeli. Ini diperbolehkan dalam beberapa kasus, beberapa keadaan. Yang pertama, apabila itu bersifat pesanan. Pesanan bukan akad. Bahasanya wa'dun bukan akdun. Paham ya, pesanan. Resikonya kalau pesanan itu ghairu mulzim, tidak mengikat. Sang pembeli bisa membatalkan pesanannya, sang penjual bisa menjual pesanan tersebut kepada orang lain. Paham ya? Ah, ini saya pula barang-barang ini, barang ini. Saya sekian. Ini pesan sekian. Saya mencarikan barangnya. Begitu ada barangnya, nih, sekian. Ditransaksikan, itu diperbolehkan. Tapi ingat ya, resikonya tidak mengikat. Sang pembeli bisa membatalkan akadnya, sang penjual bisa menjual ke orang lain karena belum terjadi akad. Solusi yang kedua, dengan solusi bai'us salam yang saya terangkan tadi. Bai'us salam itu menyerahkan uangnya, harga barang secara utuh untuk mendapatkan barang tertentu, jumlah tertentu, sifat yang tertentu, serba tertentu dengan detail, diserahkan pada waktu tertentu. Dipahami ya? Ini risikonya ketika barang yang diminta tidak sesuai dengan kriterianya, maka sang pembeli bisa membatalkan akadnya atau sang penjual mengganti barangnya. Solusi yang ketiga, dengan sistem DP, disebut dengan bai'ul urbun DP. Kalau DP itu sebagian harganya atau sebagian barang-barangnya, ini harga sekian, kamu DP sebagian, ini DP-nya. Dicarikan oleh sang penjual, selesai. Ketika dapat, maka sang pembeli melunasi, melengkapi, menyempurnakan bayarannya. Tapi ketika enggak dapat, maka DP-nya kembali kepada pihak pembeli. Tapi kalau pembeli membatalkan, hukum asalnya DP itu milik penjual. Kecuali apabila ada kesepakatan sebelumnya, kalau batal pembelinya, maka DP kembali. Maka sesuai dengan kesepakatan yang ada, barakallahu fikum. Hakada. Allah Ta'ala alam bisawab. Pertanyaan, suami saya sudah ngaji tapi masih bolong sholatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, musibah besar ini. Sudah ngaji, perkara sholatnya masih kadang sholat, kadang tidak sholat. Sang istri bertanya di sini, ketika dikasih bangun marah-marah, ini penyakit, tentunya diobati dengan meyakini wajibnya sholat, haramnya meninggalkan sholat. Kami sampaikan anna sholata la tutraku abadan, sholat itu tidak ditinggalkan untuk selamanya. Sholat itu ibadah paling besar. Di antara dalil yang menunjukkan ibadah paling besar adalah cara menerima perintah sholat yang lima waktu Nabi kita menunaikan yang namanya Isra wal Mi'raj. Nabi kita naik ke Sidratul Muntaha, mendapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala perintah salat yang 5 waktu. Syirik sangat besar sekali dosa orang yang meninggalkan salat, bahkan bisa menyebabkan dia kafir, keluar dari Islam. Sehingga jangan disepelekan perkara ibadah. Salat ini termasuk dari rukun Islam. Termasuk dari rukun Islam. Suami yang seperti ini hendaknya bersyukur memiliki istri yang salihah, yang mengingatkan dari keburukan yang ada pada suaminya, menginginkan kebaikan bagi suaminya. Dan itu bukan hal kedurhakaan, bahkan itu amal saleh, mengingatkan dan mengingatkan agar suaminya menjadi baik. Dan ini adalah kenikmatan bagi sang suami yang semisal itu. Wallahu a'lam. Fadhil Syekh. Pertanyaan tentang belanja di toko online. Sistem belanja di toko online sebagaimana pengalaman saya ialah penjual atau seller memposting barang dagangannya pada toko online, misal Tokopedia atau toko online yang lainnya. Harga yang ditawarkan adalah dari penjual. Pembeli diminta oleh toko online atau Tokopedia untuk cek atau komunikasi dengan penjual atau pelapak mengenai ketersediaan barang yang mau dibeli. Jika ada dan cocok harganya, pembeli akan membeli dengan mentransfer sejumlah uang harga yang ditawarkan melalui Tokopedia, rekening Tokopedia tadi. Jika uang sudah masuk, maka pihak toko online akan menginformasikan kepada penjual mengenai pembelian atau pembayaran yang ada ini, dan memerintahkan penjual atau pelapak untuk mengirimkan barang kepada konsumennya langsung, pembelinya langsung. Toko online atau Tokopedia akan menahan uangnya sampai pembeli mengkonfirmasi bahwa barang diterima. Setelah pembeli mengkonfirmasi barangnya diterima sesuai dengan yang diminta, keadaan baik, maka toko online akan meneruskan pembayarannya atau uangnya ke pihak penjual. Apakah diperbolehkan? Dirinci dengan yang disebutkan tadi itu. Kalau Tokopedianya hanya semata-mata jual jasa, dia sebagai wakil atau cabang atau maklarnya sang penjual, maka boleh, bebas. Mau lewat Tokopedia, mau langsung ke penjual, dari barangnya dari penjual ke Tokopedia, Tokopedia ke konsumen, penjual langsung konsumen, itu semuanya tidak mengapa. Tetapi kalau dalam kasus tadi, toko online atau Tokopedia independen, bukan cabang, bukan wakil, bukan maklarnya sang penjual, maka tidak diperbolehkan. Sebab dari penjual langsung ke konsumen, dalam keadaan transaksinya konsumen dengan Tokopedia, itu dropship yang dilarang dalam Islam. Barakallahu fikum. Ini seperti yang diterangkan tadi barusan ya, dengan perincian yang disebutkan di atas. Makanya kalau antum belanja toko online, ditegaskan dulu dalam barang ini dia apa posisinya. Karena mereka memiliki dua bagian. Terkadang independen menjual barangnya sendiri, terkadang sebagai jual jasa. Maka dipastikan terlebih dahulu. Dipahami ya? Ketika dia sebagai wakil atau cabang atau maklar daripada penjual barang, maka yang diterangkan tadi itu diperbolehkan. Barakallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ketentuannya kalau di antara jual beli online, tidak boleh jual beli emas, perak atau mata uang asing dibayar dengan uang, jika ada unsur jedah, terkena riba, nasiah. Bagaimana kiat-kiat mencari keridhaan Allah dalam talabul ilmi? Mencari ridha Allah dalam talabul ilmi, tentunya ikhlas karena Allah dalam talabul ilmi, karena wali kulli imri'in ma nawa, Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Ketika seorang talabul ilmi atau beramal yang lainnya lillah sesuai dengan syariatnya, maka Allah akan meridai. Tetapi apabila dia talabul ilmi, ilmu yang batil, ilmu yang bid'ah, mereka pun menamakan diri mereka sebagai talabul ilmi, maka tidak akan mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena ilmu yang dicari bukan ilmu yang syar'i. Apalagi kalau niatannya memang bukan karena Allah azza wa jal. Sudah dia ria, amalannya juga amalan yang bid'ah, ilmunya ilmu yang batil, bagaimana mungkin akan mendapatkan ridha Allah? Bagaimana mungkin akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala? Sehingga untuk meraih ridha Allah, sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dengan ikhlas ibadah dan sesuai dengan syar'i. Wallahu a'lam. Saya dengar sedikit tentu langsung banyak. Bagaimana menjawab subhat, subhat dari seorang istri? Masya Allah, istrimu ahli subhat. Subhatnya ini dalam real poligami. Subhatnya berupa istri tidak mau dipoligami kecuali kalau suaminya menikah lagi dengan janda tua. Ya, nenek-nenek yang sudah tidak bergairah dengan alasan istri yang dinikahi oleh Nabi adalah janda yang telah berumur. Hadirin yang kami muliakan, tidak ada syarat seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha, kam umruha? Ketika umurnya dinikahi oleh Nabi berapa umurnya? 6 tahun. Umur berapa Nabi lakukan hubungan badan dengan Aisyah? 9 tahun. Ini menunjukkan haid pertama seorang wanita umur 9. Tidak kurang dari itu. Bahkan sunnah Nabi menikahi yang gadis. Di antara sunnah Nabi adalah seperti itu alaihissalatu wassalam. Sehingga tidak ada persyaratan harus dinikahi wanita yang tua, janda yang tua, tidak seperti itu. Sehingga diharapkan dengan apa yang telah kami sampaikan, istri mengikhlaskan suaminya untuk menikah lagi. Karena itu adalah bentuk ibadah kesabaran seorang istri dalam mentaati suaminya. Berikan semangat kepada suamimu untuk menikah lagi. Karena banyak ahwat, banyak yang ummahat yang suaminya meninggal dunia. Siapa yang akan memberikan nafkah kepada mereka? Siapa akan membantu mereka? Agama Islam, agama rahmah. Semua syariatnya mengajarkan rahmah. Poligami bukan hal yang dosa. Bahkan itu ajaran. Allah Maha tahu berapa jumlah wanita, berapa jumlah laki-laki. Allah Maha tahu. Ya? Sehingga syariat yang mulia ini jangan dikotori, jangan dicela, jangan dihina, jangan anti merasa berat, dikarenakan ini bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma segala sesuatunya disiapkan, ya, dengan baik, karena mengarungi bahtera kehidupan dengan satu kapal saja kadangkala oleng, apalagi dua kapal satu nahkoda. Sebuah semuanya bisa diatasi dengan baik jika Allah memiliki takwa. Wallahu alam bissawab. Apa pengertian ikhlas? Apakah sama pengertian ikhlas dan ridho? Bagaimana cara menjelaskan keduanya? Ikhlas dalam hal ini, ketika seorang tertimpa musibah, dia menerima terhadap ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak merasa berat. Dia tidak merasa berat sama antara dia menerima musibah ini dengan tidak. Dia penuh dengan keikhlasan, keridhaan dalam menerima musibah tersebut. Dan dia mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini ikhlas dan ini juga ridha. Disebut oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin dalam syarah kitab Riyadhus Salihin yang berkaitan tentang beliau bawa ucapan Syekh Hasan Taimiyah bahwa manusia menghadapi musibah itu ada empat cara. Yang pertama as-suhd, dia berkeluh kesah dan marah kepada Allah, maka ini harus kita hindari. Ini dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul mengatakan inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum faman radiya falahu ridha waman sakhita falahu sukhut. Allah apabila mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Barang siapa yang ridha, maka mendapatkan ridha Allah. Barang siapa yang dia murka, maka dia akan mendapatkan murka Allah. Dan ini tingkatan paling rendah. Tingkatan yang kedua adalah as-sabru, sabar. Sabar dalam menghadapi musibah itu apa maknanya? Nabi mengatakan as-sabru diyaun. Sabar itu cahaya yang mengeluarkan panas seperti matahari. Yakni dia bersabar menerima takdir, tetapi dia masih merasakan itu hal yang berat. Tapi dia bersabar, tidak mengucapkan kata-kata yang Allah murkai, tapi berat bagi dia terasa itu. Ini sabar namanya. Ini terpuji karena dia menerima, ikhlas menerimanya, tetapi dia masih merasa berat. Naik di atasnya adalah ridho. Ridho disebutkan Syekh Hasan Taimiyah antara terkena musibah dengan tidak terkena musibah sama. Dia merasakannya nikmat saja. Dia lalui kehidupan yang mungkin sakit, nikmat saja dia rasakan sama. Ridho. Di atas itu adalah syukur. Orang yang mendapatkan musibah kemudian dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan dia mengerti di balik musibah terdapat sekian banyak dalil tentang kebaikan yang akan dia raih ketika dia bersabar, ridho dan bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Seorang sakit, sakit gigi mamanya bengkak, datang ke dokter. Sakit apa mas? Sakit gigi. Ketika ditanya bagaimana rasanya, Alhamdulillah. Syukur. Ini menggugurkan dosaku bang dokter. Ini menyebabkan naik derajatku. Sebutkan dalil kepada bang dokter. Dokternya bingung, sudah pulang saja sana, gak usah berobat. Ada ikhlas. Ini apa? Syukur. Itu cara menghadapi al-masaib. Wallahu a'lam. Fadl. Ya. Nggak sedikit. Masih banyak. Ada pertanyaan menghadapi suami yang belum ta'lim, tetapi istrinya alhamdulillah sudah mengenal sunnah. Ini tentunya akan menghadapi berbagai macam kendala dalam rumah tangganya. Suami yang belum memiliki ilmu, dalam keadaan jahil, sudut pandang dia kepada sunnah akan menganggapnya sesuatu yang ini dan itu karena jahil. Ditanyakan bagaimana kiatnya? Kiatnya adalah ajak suamimu untuk ta'lim. Tanpa suamimu mengenal ilmu akan selalu menjadi rintangan bagimu. Tetapi bukan berarti engkau harus durhaka kepadanya. Nah, tidak. Tetap dalam hal yang ma'ruf, wanita wajib taat kepada suami. Dalam hal yang ma'ruf. Nanti lambat laun, suamimu akan senang mendapatkan sosok istri yang dulu seperti itu sebelum mengenal ta'lim. Sekarang menjadi wanita yang salihah. Akan tampil beda. Mengembirakan. Kasih suamimu servis yang memuaskan. Luar dalam. Pengerjaannya apa terserah antumlah. Bikin dia senang. Agar dia suka dengan sunnah yang ada badanti. InsyaAllah akan ada terhib. Rasa gembira. Dan akan datang dia ke ta'lim. Karena dia melihat istrinya yang salihah. Itu terjadi. Ikhwan kita. Salah satu daerah ibu kota kita Jakarta. Miliarder. Tetapi jahil. Syurbu duha. Rusak. Wa qaddara ma syaa fa'al. Istrinya mengenal dakwah sunnah. Dan ta'lim dengan kita sekarang ini. Berapa tahun prosesnya kaum muslimin? Lama. Menyadarkan suami lama. Sampai satu hari suaminya yang datang ke saya. Kemudian menceritakan perjalanan hidupnya sebagai bentuk syukur mendapatkan istri yang salihah. Padahal dulunya bencinya luar biasa. Kebayang namanya sunnah, bencinya luar biasa. Marah-marah sama istri. Ini apa-apaan? Tetapi sabar sang istri. Sampai pada ujungnya suaminya mendapatkan dakwah sunnah salafi. Sampai hari ini dia ta'lim dengan kita. Keluar dari ibu kota, meninggalkan kehidupan lamanya, masuk ke kabupaten yang ada pada kami di situ, dan dia alhamdulillah ta'lim dengan kita, dan dia sangat cinta dengan istrinya sekarang ini. Masya Allah. Tapi belum poligami. Sudah banyak kan? Waktu kan beri jam 3. Oh, bisa molor. Fadlur fi hidup. Terus keras ya, dah. Pertanyaannya yang berikutnya adalah tentang seorang akhwat, akhwat kita. Bagaimana cara menguatkan hati untuk memakai cadar di tengah keluarga orang tua yang awam, yang tidak suka dengan dakwah ahli sunnah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, orang tua, kalau tadi kasusnya dengan suami, ini sekarang menghadapi orang tua. Orang tua tidak suka dikarenakan jahil. Dia belum tahu kalau ini adalah sesuatu yang benar. Orang tua kadang khawatir putrinya teroris karena ikut taklim yang bercadar. Itu sebab itu orang tua itu sayang sama anti, bukan benci, tapi persepsi pemikiran orang tua yang jahil berbeda dengan sunnah karena jahil. Bukan benci dengan anti atau sering diantara kita kalau punya kasus seperti itu. Mungkin kadang ada orang tua yang punya pola pikir saking sayang sama putrinya, khawatir ini bercadar hitam-hitam, lalu yang dibuka saja gak laku-laku kok, apalagi yang bercadar, gimana? Paham ini maksudnya? Padahal yang bercadar laku keras loh. Hadirin yang dimuliakan, orang tua yang seperti itu Allah pola pikirnya karena jahil. Sabari, sabari. Lakukan apa yang Allah firmankan. Bil walidain wa bil walidaini ihsana. Lakukan itu. Allah akan memberikan barokah kepada anti atau kita semuanya dalam menghadapi problem orang tua. Wa qul lahumā qawlan karīma. Ucapkan kalimat yang bagus. Santun. Tunjukkan perubahan dirimu di depan orang tuamu setelah mengenal sunnah dengan sebelum mengenal sunnah. Tunjukkan itu. Laki-laki ke masjid yang dulu tidak pernah ke masjid, orang tua akan mencatat ini kebaikan, perubahan positif. Dulu biasa paling kenjerengan di pinggir jalan, ya, gitaran, kali ini izin taklim. Masya Allah. Terus tampilkan kebaikan. Insya Allah Rasul memberikan sebuah jaminan dalam hadis yang tadi kami sampaikan dalam ta'lim. Man iltamasa ridallah bisukhtin nas radiyallahu anhu wa arda anhu nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah walaupun resikonya sekarang mungkin orang tua masih tidak setuju, atau suami yang belum senang, atau mungkin orang tua yang, atau tetangga yang, tetap kita mencari ridha Allah, hukumnya wajib. Dan disebutkan Nabi, Allah akan ridha kepadamu dan Allah akan jadikan mereka-mereka ridha kepadamu. Sehingga tetap istiqamah di atas ilmu nafi' dan mengamalkannya walaupun untuk sementara ini orang tua belum ridha. Ya tentunya dengan disampaikan ilmu kepadanya pelan-pelan. Jangan engkau bentak orang tuamu. Dia adalah tetap sebagai orang tua. Ya. Fala tanharhum. Fala taqul lahum uff. Wala tanharhum. Qul lahum qawlan karim. Sampai pun kalau orang tua memaksamu untuk melakukan hal kesyirikan, tetap Allah mengatakan wasa fala tuti'hum wa sahibhum fi dunya ma'rufa. Jangan kau taati kesyirikannya, tetapi tetap bergaulah dengan pergaulan yang baik. Hatta walaupun orang tuamu syirik, walaupun orang tuamu kafir, tetap biru walidain tanpa kita menyelisihi sunnah. Kadang-kadang ada yang disematkan. Ini malah kepanjangan jawabannya, Ustaz. Sudah selesai aja lah jawabannya. Fadl, Ustaz. Jangan dipotong. Pasti gantung. Beliau gak mau jawab terus ini. Gimana? Ketika seorang tetap di atas sunnah, istiqamah di atas sunnah, Allah akan berikan solusinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang tetap beristiqamah di atas syariatnya, Allah akan berikan jalan keluar dengan baik. Jalan keluar yang baik. Hakadha qawmul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fadhal Ustaz. Teruskan lagi. Ini. Teruskan lagi. Fadhal Ustaz. Ini sudah banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagaimana hukumnya seorang anak yang berkorban untuk orang tuanya yang sudah meninggal? Bagaimana cara korbannya jika memakai hewan kambing? Berkorban untuk orang yang meninggal dunia, hukum asalnya tidak ada. Korban itu untuk orang yang hidup. Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah berkorban atas nama Khadijah, tidak pula pernah berkorban atas nama putra-putrinya yang telah meninggal dunia. Sehingga hukum asal berkorban itu bukan untuk orang yang telah mati. Korban itu untuk orang yang hidup. Adapun untuk orang yang telah mati bisa dengan beberapa cara. Yang pertama, apabila dia di masa hidupnya bernazar, nazar untuk berkorban, belum tertunaikan dia mati, maka sang anak menunaikan nazar orang tua diambil dari harta peninggalannya. Sebelum dibagi warisan, dipotong dulu untuk menunaikan nazar. Cara yang kedua ialah wasiat. Ketika dia itu orang tua sebelum wafat berwasiat kepada anaknya, tolong nanti saya disembelihkan di hewan kurban. Maka bisa diterapkan apabila harga hewan kurban itu tidak melebihi sepertiga harta peninggalan. Paham ya? Karena namanya wasiat dengan harta itu diizinkan dengan dua syarat. Yang pertama, sepertiga atau kurang dari itu. Tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Yang kedua, untuk selain ahli waris. Korban untuk ahli waris, dia pribadi. Maka bisa, cara kedua itu bisa dengan cara wasiat. Ketika orang tua tersebut sebelum meninggal dunia berwasiat supaya disembelihkan hewan kurban untuknya. Berlaku ini wasiat ketika harga hewan kurban itu tidak lebih dari sepertiga peninggalan hartanya. Jadi paham ya? Atau boleh. Atau dengan cara yang ketiga, barakallahu fikum, ketika orang tua itu semasa hidupnya termasuk orang yang kamu tanggung. Dia makan, minum, kamu rawat, kamu urus. Semasa hidupnya kamu yang urus, kamu yang tanggung dia. Maka bisa dengan cara antum berkorban dengan niat untuk antum dan untuk semua keluarga antum yang antum tanggung. Itu masuk pada yang masih hidup dan yang telah mati, walaupun jumlahnya puluhan orang atau mungkin 100 orang. Kamu tanggung banyak orang, banyak keluarga, banyak. Itu semuanya cukup dengan satu hewan kurban atas nama kamu dan atas nama mereka semuanya. Barakallahu fikum. Dengan cara seperti itu. Satu dari tiga poin yang disebutkan di atas, selebihnya tidak disyariatkan berkorban atas nama orang yang mati. Ya, dengan kambing bisa, dengan sapi bisa, dengan unta bisa. Ini semua terkait dengan masalah ahkam udhiyah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Jam sudah lebih dari jam 3. Karena waktunya sudah habis, maka pertanyaan dikumpulkan, dijawab sama ustaz yang ada di daerah antum. Sepakat, Ustaz? Cukup? Cukup? Hah? Hah? Jawab sebagian ya. Ya, 5 menit lagi. Biasanya kan kayak gitu. Kadang-kadang ada tulisan, Ustaz berhenti 5 menit lagi. Kayak gitu. Ini gak ada. Ada pertanyaan. Pertanyaan ini sedikit aneh ketika dibaca. Pertanyaannya, Ustaz, ana ingin bertanya, bagaimana jika ana mencintai seorang akhwat? Masya Allah, aneh ini. Lebih aneh lagi, tetapi ana sama sekali tidak kenal. Lu akhwat yang mana yang kamu cintai? Ini yang nulis kayaknya lagi tidur ini kayaknya loh. Ya, terus siapa yang dicintai? Gak tahu. Yang ditanyakan, apakah boleh saya mendoakan kebaikan atasnya? Masya Allah. Ini kadang-kadang ada bahasa ahwat itu kenal sebelum memakai cadar. Wanita begitulah kalau ahwatkan ahli sunnah. Ini nitnya. Belum pakai cadar, belum berjilbab, dia bina, bina, bina, bina, bina. Akhirnya setelah tertutup rapat, tinggal dibini, tinggal dinikahi. Ini modal-modal seperti ini berbahaya ya kaum muslimin. ini hal yang haram. Engkau berzina dengan zina hati. Zina itu ada muqaddimat. Zina itu ada pendahulunya. Wala taqrabu zina. Jangan kalian mendekati perzinaan. Ibn Abbas menyatakan zina al-ain, an-nadhar. Zinanya mata dengan melihat. Hati-hati. Setelah zinanya mata, zina telinga, mendengarkan suara, main telepon, bermain. Dia ingin menebak-nebak. Begitu mendengar suaranya, mulai ini kayaknya cantik loh, suaranya indah. Terus dari mata turun ke hati, zina qalb. Wal qalbu tatamanna wa tashtahi. Hati berangan-angan menginginkan. Apa yang diinginkan? Ketemuan langsung. Pada ujungnya wisatiku dalikal farj. Yang akan membuktikan selama ini dia memang zina mata, zina telinga, zina hati, itu adalah kemaluan. Dan akan masuk pada lubang az-zina, na'udzubillahi min dzalik. Akan jatuh pada perbuatan zina. Ini jauhi. Kalau antum memang sudah mau nikah, nikah. Jangan ditunda-tunda. Karena menunda menikah itu madharat bagi antum. Kalau sudah seperti itu kondisi. Pertanyaannya, saya bikin lagi. Lah kalau bukan dengan ahwat yang tadi, bagaimana? Wong tadi aja kamu gak kenal. Yang mana kamu aja gak kenal. Maka cari wanita yang memiliki din daripada dak. Yang kamu kenal cantik dia. Tetapi lah salah sunnah. Tidak di atas sunnah. Jamilah masya Allah. Kaya dia. Lunasab. Memani. Tetapi dia tidak mengenal sunnah. Kemungkinan besar saya akan terbawa oleh dia. Nabi mengatakan fadfar bidati din taribat yadak. Cari wanita yang salihah. Engkau nilai pertama kali agamanya, karena dia akan menjadi madrasatul ula li auladi, sekolahan pertama bagi putra putrimu. Sehingga jangan gegabah dalam mencari pasangan, ya. Hindari jauhi zina mata, zina telinga, zina hati. Karena itu adalah muqaddimat zina yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Wala taqrabu zina. Jangan kalian mendekati berzinaan. Wallahu a'lam. Fadal Jad. Sudah 5 menit. Cukup. Ini alhamdulillah saya sudah selesai Jad. Alhamdulillah. Berarti tinggal beliau sampai azan asar. Baik, ada yang bertanya di sini, bagaimana hukum membeli barang yang hanya melihat gambar barangnya saja dan dijelaskan spesifikasi barangnya tanpa ada barang tempat? Seperti yang biasa kita lihat di belanja-belanja online dan sudah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli bagaimana hukum akadnya. Ini disebut oleh para fuqaha dengan istilah bai'un namudzaj. Jual beli sampling. Dikasih sampel barangnya, contoh barangnya yang akan dia beli. Barakallahu fikum. Terkait dengan barangnya, itu akadnya sah apabila barang sesuai dengan permintaan. Pembeli minta barang yang ini. Penjual memberikan barang sesuai dengan yang diminta sama sang pembeli. Kalau beda dengan permintaannya, maka pembeli bisa membatalkan. Namanya punya hakul khiyar. Lanjut silakan, batal silakan, barang kembali, uang dia juga kembali. Difahami sama ya? Itu namanya bai'un namudzaj. Dari sisi ini, itu yang diperhatikan oleh para fuqaha. Sisi yang lain sangat banyak, karena jual beli online banyak sisi-sisinya yang dibahas sekarang terkait dengan sistem pajak seperti itu. Boleh apabila barang sesuai dengan yang diinginkan oleh sang pembeli. Barakallahu fikum. Misal jika seseorang menggunakan uang temannya untuk membeli suatu barang, dan kemudian ia menjualnya lagi barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan, dan ia lalu mengembalikan uang temannya dan mengambil sisanya atau untungnya dari barang yang dia jual, bagaimana hukum akad jual belinya? Sebentar, antum pakai uang teman itu bagaimana caranya? Pengetahuan dia atau tidak? Kalau tamas pengetahuannya, anda maling. Nah, gitu ya. Tapi kalau yang pengetahuan dia, tergantung akadnya apa. Kalau akadnya sekedar pinjam uangnya dia, antum pakai untuk bisnis, selesai, antum kembalikan pinjaman kepada dia, untung antum ambil, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan yang memberikan pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan. Tadi kalau niatnya menggunakan uang temannya tadi itu dalam rangka untuk mudharabah, bagi hasil dia pemodal antum sebagai pengelola, maka diterapkan padanya sistem mudharabah. Difahami insyaallah ya? Nah, kalau antum ngambil dari dia tanpa pengetahuannya, itu namanya maling, enggak barokah ya hartanya antum. Karena menggunakan harta yang haram untuk barakallahu fikum perjualbeli. Bagaimana dengan hukum sistem barter, beli barang dengan barang? Tergantung. Antum mau pendapat yang mana? Kok diem? Mau pendapat yang seperti saya terangkan tadi di papan tulis, atau menggunakan pendapat para ulama atau jumhur ulama dalam masalah ini? Kok diem? Hah? Saya terangkan menggunakan apa yang dijelaskan di papan tulis ya. Di situ perhatikan, di situ ada dua kisim, mat perak mata uang. Kisim yang kedua bur syair tamer dan milah. Artinya itulah asnaf ribawiyah, barang-barang yang terkena hukum riba. Selain itu tidak kena hukum riba. Maka dirinci. Kalau barter beli barang dengan barang di luar 6 atau 7 poin tadi, tidak ada masalah. Dipaham ya? Dikarenakan memang tidak ada hukum riba padanya. Sah-sah saja. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang tua kita zaman dahulu kala, mereka punya hasil ladang dipakai untuk membeli beras dan segala macamnya, mereka punya beras untuk beli ikan, barter barang. Tidak ada masalah. Dikarenakan bukan asnaf ribawiyah. Dipaham ya? Tapi kalau ribawiyah seperti yang diterangkan tadi itu, maka penjelasan dan rinciannya seperti yang saya uraikan tadi. Masih kan ada tadi? Yang tadi itu tidak. Ada yang kena riba fadl, ada yang kena riba nasiah, ada yang kena dua-duanya, ada yang tidak kena dua-duanya. Dengan rincian yang disebutkan sebelum ini, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu kalau pendapat yang ini. Kalau pendapat jumhur atau pendapat yang muallif tadi Sa'di rahimahullah, beliau menggunakan pendapat al-mauzun dan al-makil. Barang yang terkena riba itu ialah al-makilat wal-mauzunat. Makil itu yang ditakar, mauzun yang ditimbang. Ya, semua yang ditakar kena. Emas siapa kan? Takar. Perak ditakar, balikin takar dengan takaran-takaran itu banyak. Sekarang ini semua serba ditimbang, maka masuk pada kategori al-mauzunat yang ditimbang. Maka semua yang ditimbang kena hukum riba, kena hukum riba. Kaidahnya kalau ada barter barang yang ditimbang dan sejenis, saya ulang lagi, sama-sama ditimbang, namanya mauzun, dan barang itu sejenis, maka dua persyaratan, harus sama timbangannya dan harus serah terima di tempat. Kalau selisih maka riba fadl, kalau tempo maka riba nasiah. Paham kok bingung? Ketika barang yang ditimbang itu lain jenis, sama-sama ditimbang, tapi lain jenis barangnya, maka satu persyaratan, yaitu at-taqabud. At-taqabud, serah terima di tempat saja, boleh selisih nominal. Dipaham ya? Hanya itu. Itu dengan pendapatnya beliau rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Paham? Antum misalkan barakallahu fik punya ikan tuna. Punya ikan tuna ini 5 kilo. Jadi kan ditimbang ya, mauzun. Antum ingin beli ikan juga, ikan cakalang, ikan apa tadi? Namanya tadi? Ikan apa namanya? Kerapu. Kerapu, ikan lema, ikan hiu. Ini namanya sama-sama mauzun ditimbang dan jenisnya sama, sama-sama ikan. Maka dengan pendapatnya beliau harus sama timbangannya dan harus serah terima di tempat. Kalau ada selisih riba nasiah, riba fadl, ada tempo riba nasiah. Dipaham insyaallah. Hakada seterusnya. Yang kita rujukkan pendapat yang pertama tadi yang membatasi asnaf ribawiyah hanya 7 saja. Emas, perak, mata uang, satu kisim namanya naqdain, alat bayar, ada pur, syair, korma dan garam. Kisim yang kedua dalam bab makanan dengan kaidah yang disebutkan di atas. Barakallahu fikum, wallahu taala alamu bissawab. Kamil khairat. Sebenarnya sudah selesai. Ya, tambah 5 menit lagi lah. Sebuah pertanyaan, Ustaz, bagaimana hukumnya orang tua yang membawa anaknya ke seseorang untuk dimandikan? Mandikan dalam artian agar terhindar dari bahaya yang dibuat oleh orang lain. Ini kemungkinan larinya ke tolak bala dalam rangka untuk terhindar dari al-bala, sihir ataupun yang lainnya. Bagaimana hukumnya? Ini sang penanya mengatakan bagaimana hukumnya buat anak, sementara anak tahu itu salah, namun di satu sisi anak tidak boleh melawan orang tua, tapi anak tidak ridho dengan itu semua. Kalau yang dimaukan di sini adalah orang tua mengajak untuk berbuat kesyirikan, kamu dibawa ke dukun untuk dijamba-jampi, dikasih air, dimandikan dengan air kembang 7 warna umpamanya, tetapi dengan perdukunan, dan itu diniatkan dalam rangka tolak bala, itu kesyirikan. Terus bagaimana sebagai seorang anak? Allah menyatakan, "Wajahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilmin fala tuti'huma." Wasaibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, maka jangan engkau ikuti keinginan orang tuamu itu. Jangan kamu taati keinginan orang tuamu itu, tetapi tetaplah engkau bergaul, berucap, bertindak tanduk dengan yang baik. Dan ini tidak termasuk durhaka, karena definisi durhaka disebutkan dalam kitab Al-Kabair, durhaka itu adalah ketika kita melawan kepada orang tua tetapi dalam perihal yang tidak menyalahi syariat. Kalau seandainya orang tua menginginkan hal yang maksiat, tidak syirik, itu tidak boleh diikuti. Kewajiban taat kepada Allah mutlak. Adapun kewajiban taat kepada orang tua muqayyad, terbatasi. Orang tua ketika menginginkan sesuai dengan yang Allah inginkan, kita taat. Wajib hukumnya. Tetapi kalau orang tua menginginkan sesuatu yang melanggar syariat, maka kita tidak boleh taat kepada orang tua dalam hal itu. dalam hal maksiat, dan ini termasuk birrul walidain. Karena kalau orang tua memerintahkan kepada maksiat dan kita ikuti, kita maknanya berarti apa? Membawa orang tua kepada dosa. Kasihan antum yang sudah tahu ilmu, malah justru menjerumuskan orang tuamu ke dalam an-nar dalam keadaan mereka jahil. Sehingga ditolak perintah itu dengan santun, dengan kalimat yang baik, dan orang tua akan memahami, lambat laun akan tahu. Dan mudah-mudahan dengan itu orang tua mendapatkan hidayah. Wallahu a'lam. Selesai. Sudah? Cukup ya insyaallah. Nampak. Kurang 5 menit. Kurang 5 menit. Kurang 5 menit. Dai, satu lagi. Atau dua lagi lah, Bas. Apa hukum seseorang yang menyewakan pohon cengkehnya kepada orang lain dalam keadaan pohon cengkeh tersebut belum menghasilkan buah? Akan tetapi si pemilik sudah mengambil uangnya dan belum mengetahui bagaimana hasil dari pohon tersebut. Yang saya tahu menyewakan pohon cengkeh itu memang digarap oleh sang penyewa. Kalau cengkehnya sudah berbuah, bukan menyewakan cengkeh, namanya menjual hasil cengkeh. Namanya menyewakannya belum ada buahnya, digarap sama pihak pengelola. Pengelola yang mendapatkan hasilnya, ya, dia berhasil itu memang rezekinya dia, dia enggak berhasil ya memang belum rezekinya dia. Dipaham ya? Semata-mata menyewakan itu diperbolehkan. Namanya orang menyewakan aja terima uang dulu. Selebihnya silakan ada garap pohon cengkeh saya ini. Ketika Anda menghasilkan hasilnya itu antum. Selama masa sewa pastinya. Barakallahu fikum. Difahami soalnya ya. Si A pembeli berniat mengganti cincin emasnya yang beratnya 5 gram model lama dengan cincin emas yang model baru yang juga sama beratnya 5 gram juga. Dan oleh si B penjual mengharuskan kepada si A untuk menambah uang sebanyak 500 ribu dengan rincian emas yang lama dibeli dengan harga 2,5 juta. 5 gram dikalikan 500, 2,5 juta. Cincin yang baru disuruh dengan harga 3 juta, yaitu 5 gram dikalikan 600. Jika si A menyetujui penawaran tersebut, barulah si B menyerahkan uang 2,5 juta kepada si A sebagai pembayaran harga cincin yang lama. Kemudian si B menawarkan kepada si A, jika tetap ingin membeli cincin yang baru, maka harus bayar 3 juta. Namun jika si A ingin membatalkan pembelian yang baru, maka si B tidak keberatan dan uang 2,5 miliknya si A. Ini akan sangat bagus ketika dipisah akadnya. Jangan disatukan akad, sebab emas dengan emas sama-sama kena hukum ribawi. Dikarenakan semisal jenis yang sama, kisim yang sama, harus dua persyaratan. Tamatsul harus sama timbangannya dan harus takabur. Nah begitu ya, setiap ada tempat. Sehingga jangan digabungkan begini, dibikin terpisah. Caranya 5 gram yang model lama itu dijual dulu kepada toko emas. Dibayar pakai apa? Pakai uang. Ini saya jual emas saya model lama 5 gram. Berapa harganya? 1 gramnya 500, di 2,5 juta. Sudah. Ambil uangnya. Selesai akad yang pertama. Dia mau pulang silakan. Dia mau bikin mau beli yang lagi juga silakan. Akad yang baru lagi. 2,5 dipakai untuk membeli emas yang model lama. Ternyata yang model baru. Yang model baru naik harganya. 1 gramnya berapa? 600. Maka bisa dibeli 4 gram 2,4 juta. Atau kalau dia mau beli 5 gram ya, dia menambah uangnya lagi menjadi 3 juta. Artinya dipisah akad supaya jangan ada percampuran dalam bab ini, dikarenakan merupakan barang yang terkena hukum riba. Dipahami ya? Dipisahkan akadnya sendiri-sendiri supaya jangan terkena hukum riba atau minimal syubhatnya barakallahu fikum. Allah taala alam bisawab. Cukup? Masih kurang 2 menit. Masih kurang 2 menit. Tapi sudah memang habis pertanyaannya yang memungkinkan dijawab barakallahu fikum. Yang lainnya wallahu alam. Banyak yang saya nggak tahu jawabannya. Sebagian lagi yang lainnya perlu dikaji ulang karena pertanyaan cukup rinci, cukup detail terkait dengan masalah UFO, kupai. Ternyata menunjukkan rincian cukup panjang di situ. Itu membutuhkan pengkajian ulang. Kalau yang saya sampaikan tadi yang ditaklimkan secara umum saja, sistem GOPE tadi itu yang ditanyakan terkait dengan orang yang masuk di dalam Grab dan segala macam yang padanya ada GoPay, ada OVO, payment dan segala macamnya, itu memerlukan pengkajian yang berjalan terlebih dahulu baru kemudian ada jawaban, sehingga enggak dijawab dikarenakan memang perlu pengkajian ulang. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan, semoga manfaat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi insyaallah barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.